Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu 'ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid li lisani wahdi qalbi bi jahi nabi wa sahbihi wal ali. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yuktab abal abin dahar dahirin amma ba'du. Qala al-musannifani rahimahumullah ta'ala rahmatal abrar wa nafa'ana bihi bi ulumi wa nafa'ana bihi ma bi ulumi ma fi darin amin. Ila qawlihi surah al-lail. Surah al-lail makkiyah, turun sebelum Nabi hijrah. Ihda wa ishruna ayatan, 21 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Walaili, demi waktu malam. Idza yaghsha, apabila menutupi. Benar ya? Sampai di sini ya. Walaili idza yaghsha, demi waktu malam apabila menutupi. Bidzalamatihi, dengan kegelapan malam tersebut. Menutupi apa? Kullama bainas samai wal ardi, kulla jadi maf'ul. Semua yang ada di langit dan di bumi. Jadi 2 minggu Wana gak hadir. Di samping hujan, lebat ya hujannya. Minggu lalu hujan. Hujan, motor Wana pun rusak. Turun mesin. Waktu itu gak ada duit jutaan, jadi gak bisa pergi ke sini karena motor Ana rusak. Luar biasa jalan. Tadi Ana pergi ke sini lewat sana. Subhanallah. Ya, jalannya betul-betul jihad lillahi ta'ala. Tapi Ana bersyukur karena ada jalan yang lebih parah daripada depan sini. Jumat yang lalu Ana diundang ceramah di ujung dunia, Desa Air Putih. Tahu? Oh, udah tahu udah jalannya di situ kan? Itu jalannya kayak gelombang air laut. Luar biasa. Pergi habis asar, pulangnya pas azan subuh sampai rumah. Jadi pulang pergi. Pulang dari situ Ana bersyukur. Alhamdulillah jalan punggur, enggak separah itu. Tuh ya. Jadi mohon dimaklumi belum bisa hadir 2 minggu karena kendaraannya kurang mendukung. Ya. Ente doain mudah-mudahan Ana dapat duit anyot bisa beli motor baru kan gitu. Menutupi semua yang ada di langit dan di bumi. Itu kalau sudah malam. Dulu enggak ada lampu. Maka apabila sudah datang malam, semuanya menjadi gelap tidak kelihatan. Allah bersumpah dengan hal itu. Kira-kira benar gak kalau waktu malam itu menjadi gelap semuanya? Benar kan? Allah bersumpah. Makanya kalau kita belajar ilmu balaghah. Udah belajar balaghah belum? Berbicara dengan manusia itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama namanya maqam siddiq. Maqam siddiq ini adalah ketika kita berbicara dengan orang, orang itu langsung percaya sama kita. Namanya juga siddiq. Contoh, ya Ria, Ana taunya Ria aja sini kan. Ana ini ahli Hinduan. Nama Ana ahli Hinduan. Saya anak bapak saya, cucu datuk saya. Ya, percaya. Ada Ria di sini. Ya, percaya langsung. Nanti percaya. Percaya. Ana tidak perlu berbohong, Ana tidak perlu mengucapkan sumpah, Ria percaya. Ini karena Ana berbicara dengan Ria, Ria langsung percaya, namanya maqam siddiq, percaya. Itu yang pertama. Yang kedua ada namanya maqam taraddud. Taraddud ini ragu-ragu. Misal, Ana berbicara dengan Ria. saya ini adalah keturunan raja. Contoh ya, contoh. Saya ini adalah keturunan raja. Ria gak percaya. Bukan gak percaya, ragu. Mau percaya anak Hinduan. Setahu saya raja di sini kalau enggak Al-Qadri, Ali Drus. Mau enggak percaya yang ngomong guru ana, ragu-ragu dia. Maka agar ana bisa membuat Ria percaya dengan saya datangkan huruf taukid. Ria ini enggak percaya. Ana ini betul-betul keturunan raja. Betul-betul itu huruf taukid. Sesungguhnya saya ini keturunan raja. Ana benar keturunan raja, tapi enggak mendatangkan sumpah. Paham? Pakai huruf taukid. Betul ana ini. Ana betul-betul mondok di sini. Nah, ana ada saksi meyakinkan. Nah, ini namanya maqam taraddud. Kenapa? Karena yang diajak berbicara dia ragu-ragu. Paham? Antara percaya dengan tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga ada namanya maqam ingkar. Maqam ingkar, ingkar, ingkar itu adalah kita ajak, yang diajak berbicara tidak percaya dengan apa yang kita omongkan. Itu namanya maqam ingkar. Contoh. Ya Ria. Saya ini keluaran Bangil, gitu aja contohnya. Saya ini keluaran Bangil, enggak percaya dia. Betul, saya ini betul-betul keluaran Bangil, tambah enggak percaya. Ingkar berarti. Paham? Karena ente ingkar, ana datangkan huruf apa namanya? Sumpah. Qasam, sumpah. Wallahi ana keluaran dalwah. Nah, ente enggak percaya lagi? Pasti percaya. Karena udah sumpah. Wallahi ana keluaran dalwah. Paham? Kalau udah sumpah, maka yang ingkar tadi langsung percaya. Paham? Paham enggak? Ah, ini faedahnya. Kenapa harus didatangkan huruf qasam, sumpah, agar yang diajak berbicara itu tidak ingkar. Tidak ingkar. Makanya sebelum ente ingkar dengan omongan ana sumpah dulu. Dia, wallahi ana ini keluaran dalwah, langsung percaya ini. Paham? Tapi kalau ana enggak datangkan sumpah, misalnya ana besok mau ke Jawa, ini enggak percaya. Ah, masa Ustaz? Wallahi besok ana ke Jawa. Paham? Langsung percaya. Maka sebelum ente ingkar, sebelum ente tidak percaya, ana sumpah, Ria, besok wallahi ana mau ke Jawa, langsung percaya. Nah, paham? Makanya Allah Subhanahu wa taala pakai kalimat sumpah di sini. Kenapa pakai kalimat sumpah? Agar menunjuk agar yang diajak berbicara itu langsung percaya, tidak ingkar dulu. Allah bersumpah demi langit apabila menutupi kegelapan malam. Demi malam apabila menutupi segala sesuatu yang ada di bumi. Kan betul, kalau sudah malam semuanya gelap. Nah, Allah bersumpah dengan hal itu. Paham? Jelas gak ini? Itu faedah pertama didatangkan sumpah. Satu, agar yang diajak berbicara langsung percaya. Ini ilmu tambahan ini. Gak ada di kitab. Nih, pokoknya dengerin aja. Paham? Ilmu bonus. Yang kedua, faedah didatangkan sumpah menunjukkan yang disumpahi itu sesuatu yang penting. Menunjukkan yang disumpahi itu sesuatu yang penting. Orang soleh itu mereka enggak akan mudah bersumpah kecuali yang disumpahkan itu adalah sesuatu yang penting dan genting, betul. Mereka enggak gampang nyebut wallahi wallahi itu. Kecuali udah penting baru nyebut wallahi, paham? Wallahi demi Allah, la yu'minu ahadukum, ya kan? Kalian tuh tidak akan beriman sampai begini. Itu orang soleh. Menunjukkan yang disumpahi itu penting. Wallahi besok ana akan ke Jawa. Menunjukkan ana betul-betul ke Jawa itu urusan penting. Sampai-sampai ana mengucapkan kalimat sumpah. Maka dalam surah ini, kenapa Allah datangkan pakai huruf sumpah dan surah-surah sebelumnya, surah Duha, ya kan, surah Asy-Syams, pakai sumpah semua, menunjukkan yang akan dibahas dalam surah ini semuanya penting. Faham? Semuanya penting dan gan. Faham enggak ini? Faham ya? Walaili idza yakhsha, dan demi malam apabila menutupi, bi dzalamatihi, dengan kegelapannya menutupi apa? Kullama bainas sama'i wal ard, semua yang ada di langit dan di bumi. Wan nahari, Allah sumpah lagi. Dan demi siang, idza tajalla, apabila menampakkan diri atau terang benderang. Apabila terang benderang, taksyaf, menampakkan dirinya. Wadhahara, dan jelas. Yang menampakkan dirinya dan jelas. Kalau sudah siang, semuanya jadi jelas. Kalau sudah siang, semuanya jadi kelihatan. Yang putih jadi putih, yang hitam jadi hitam. Itu kan siang. Faham? Wa idza, idza di sini fil maudhi'ain, di dalam dua tempat itu, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, itu li mujarradiz dzarfiyah, di makna menunjukkan makna dzaraf. Li mujarradiz dzarfiyah menunjukkan makna dzaraf, menunjukkan arti tempat. Paham? Menunjukkan arti tempat. Sudah belajar kan dzaraf itu apa? Ada dzaraf zaman, ada dzaraf makan, ya. Wal amil fiha, amilnya dzaraf itu adalah fi'lail qasam, dua fi'il qasam itu. Jadi sebelumnya itu amilnya. Wal laili itu amil idza, wan nahari itu juga amilnya idza. Itu bisa dikaji di ilmu nahwu lagi. Wa ma, ma di sini bi makna man. Ini kayaknya udah dibahas ya. Ya. Apa lanjut aja ntar. Wa ma bi makna man au masdariyah. Ma di sini bi makna man. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Ai man khalaqadz dzakara wal unsa? Siapa yang menciptakan laki-laki dan perempuan? Yang dimasukkan di sini adalah Adam dan Hawa. Wa kullu dzakarin wa kullu unsa, dan semua laki-laki dan semua perempuan. Siapa yang menciptakan? Allah. Ya. Wal khunsa al muskil. Bencong, banci, bukan bencong, banci muskil yang problem. Indana dzakarun unsa indallah. Khunsa muskil indana, ada khunsa muskil indana. Kita enggak tahu ini laki-laki apa perempuan. Apakah dianggap laki-laki atau perempuan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sudah dibahas di pertemuan yang sebelumnya. Lihat, mak, yang paling aktif yang mana? Alat vitalnya. Paham? Mana yang lebih aktif? Biasanya dekat-dekat baligh. Ini anda berbicara hukum ya, bukan berbicara yang lain. Jadi kalau yang lebih aktif ketika masa baligh itu alat vital laki-laki, maka dia dianggap laki-laki. Walaupun dia tumbuh payudaranya, walaupun dia berwajah cantik. Paham? Tapi dia lebih sering aktif punya laki-lakinya. Maaf, maaf, ini majelis yang mulia. Dia buang air kecil, laki-laki. Dia ketika melihat yang bukan mahram, yang lawan jenis, yang syahwat punya laki-laki, maka kita hukumi dia laki-laki. Tapi beb, dia punya anu, beb, punya apa namanya? Buah dadanya beb, besar pakai anu, gimana? Tetap kita hukumi dia laki-laki. Paham? Nah, begitu juga kebalikannya, lebih aktif seandainya alat vitalnya perempuan yang lebih aktif. Dia buang air kecil daerah perempuan. Ketika melihat yang lawan jenis lebih syahwat ke perempuan, maka kita hukumi dia perempuan walaupun dia bewok. Nah, walaupun dia berkumis, berjenggot, berjambang, tapi tetap yang aktif adalah perempuan. Kita hukumi dia perempuan. Tapi dia bewok kan, beb, suaranya laki-laki. Banyak perempuan yang berjenggot, berkumis, anu ada. Pontianak ada. Paham? Ah? Ada. Kelebihan hormon namanya itu. Paham ini? Ya. Yang suaranya kayak laki-laki, beb. Suara enggak jadi patokan. Banyak santriwati ana di Cirebon ada suaranya seperti laki-laki. Malah mengalahkan bassnya suara ana. Paham? Perempuan ini. Ada. Paham? Kunta muskil. Tapi dia lebih aktif ke perempuan. Untungnya dia itu cuman suaranya saja mirip laki-laki. Artinya dia enggak berkumis, tidak berjenggot, tidak berjambang. Dia banci. Punya dua alat kemaluan. Paham? Tapi ana dengar khabar 1 tahun 2 tahun yang lalu dia operasi mengangkat alat kelamin prianya sehingga sekarang yang sudah menjadi wanita tulen sudah. Paham? Tapi suaranya mirip laki-laki. Nikah tapi cerai. Paham? Nikah cerai, sekarang belum nikah lagi. Mungkin suaminya kaget. Nah. Enggak tahu mungkin. Wallahu a'lam. Itu ada. Nah, ini banci yang benar banci, bukan bencong. Kalau bencong itu asalnya laki-laki tapi gayanya kemayu jadi perempuan. Itu namanya bencong. Ini yang haram, dilaknat. La'anallahu al-mutakhallifina minar rijali bin nisa' wal la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa' wa mutasyabbihat minan nisa' ibir rijal. Allah melaknat laki-laki yang mirip perempuan, perempuan mirip laki-laki, perempuan tomboy. Rambutnya di sini di mohawk, sininya panjang. Kayak artis-artis itu kan? Ada? Ada, telinganya dibolong sini, kasih koin gini. Lidahnya di apa? Di paku. Kotak paku gitu, kayak laki-laki. Antingnya di sini. Macem-macem udah, tatoan. Ada, ada. Paham? Ngerokok. Pokoknya gayanya laki-laki, pakai celana laki-laki, pakai baju laki-laki. Ngejreng. Paham? Ada. Ada kan penyanyi itu ada kan? Penyanyi apa itu yang dua orang itu, enggak usah ana sebut lah. Nah, gitu. Akhirnya enggak kawin-kawin, enggak laku-laku, ya salah sendiri. Paham tuh? Mana ada laki-laki mau seperti itu? Nanti yang lapar buatin Indomie dong, ditonjok ntar. Enaknya bikin makan lah sendiri kan gitu. Tuh, kalau perempuan terlalu tomboy kayak gitu. Hukumnya haram. Paham? Nah, sama perempuan jadi laki-laki. Dikasih kekuatan fisik perempuan itu kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Memang faktanya, ente enggak boleh protes. Paham? Enggak terima anak. Loh Allah yang berfirman, buktinya apa? Yang jadi tukang laki-laki. Mana perempuan suruh ngetok-ngetok buat ngecor semen bisa perempuan? Ngangkat semen aja paling 2-3 kali aja habis itu pegel kan? Bisa-bisa, sejam dua jam. Masuk jam ke-6, tak ban sudah. Makanya kalau kerja bakti itu, perempuan paling buatin es, buatin gorengan, selesai. Yang ngecor laki-laki. Karena memang fisik laki-laki memang kuat. Fisik laki-laki diciptakan untuk mencari nafkah. Laki-laki kuat di bawah panas. Makanya jangan nanti ejek kalau laki-laki itu hitam. Karena mereka cari rezeki. Di bawah panas kuat, enggak apa-apa hitam, yang penting cari rezeki halal. Kalau perempuan kan tidak. Keluar rumah dikit aja. Oke, panjang. Apa namanya? Mindset deh. Saya ini. Karena memang laki-laki lebih kuat, lebih tahan banting daripada perempuan. Itu laki-laki. Paham? Tapi mau jadi perempuan, akhirnya pakai baju perempuan, pakai celana perempuan, tapi badannya besar. Nanti bayangin sendiri, badan besar, dada besar, pakai aksesoris perempuan. Itu kan enggak bagus. Baik. Nah, kembali ke kitab. Fayahnat, maka berdosa bitaklimihi dengan mengucap, dengan berbicara dengan banci tersebut. Man halafa, bagi siapa yang bersumpah, la yukallimu dzakara unta, dia tidak akan berbicara dengan laki-laki atau perempuan. Jadi dia bersumpah, saya demi Allah, wallahi, saya tidak akan berbicara dengan laki-laki atau perempuan hari ini. Maka kalau dia berbicara dengan laki-laki, dia melanggar sumpah. Atau berbicara dengan perempuan, dia melanggar sumpah. Paham? Tapi kalau dia berbicara dengan banci, sama. Atau gini, saya tidak, demi Allah, saya tidak akan berbicara dengan laki-laki. Hari ini tidak mau berbicara dengan laki-laki. Saya berbicara dengan perempuan saja. Tiba-tiba dia berbicara dengan perempuan, dengan banci. Banci ini dari sisi zahir pakai aksesoris perempuan berjilbab, tapi dia banci. Maka tetap dia jatuh sumpah. Paham? Paham ya? Aduh, hujan. Oke. Baju saja belum dia cek. Fadal. Betan. Yang lain yang nyuci baju silakan diambil. Inna sa'yakum, sesungguhnya usaha kalian, ai amalakum la syatta, berbeda-beda. Mukhtalifun, berbeda-beda. Fa aminun lil jannah bi ta'ah. Maka orang yang beramal untuk masuk surga melakukan ketaatan. Maka orang yang beramal untuk masuk surga melakukan ketaatan. Wa aminun linnari bil maksiyah, dan orang yang melakukan perbuatan neraka masuk neraka dengan maksiat. Fa amma man a'ta, maka dijelaskan orang yang masuk surga ini. Fa amma man a'ta, maka barang siapa yang memberi haqqallah, hak Allah. Adapun orang yang memberi, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, haqqallah, hak Allah atau di jalan Allah, wattaqa, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan al husna, wasaddaqa, dan membenarkan bil husna al husna. Apa itu al husna di sini? Yaitu la ilaha illallah, ya. Paham? Jadi dia membenarkan arti la ilaha illallah. Al husna di sini yaitu kalimat la ilaha illallah. Percaya dengan la ilaha illallah. Di samping dia menginfakkan hartanya, dia juga percaya dengan la ilaha illallah. Ini jadi syarat. Jadi kalau dia menginfakkan hartanya tapi dia kafir, dia enggak dapat ini. Paham? Tidak dah dapat. Jadi syaratnya orang yang menginfakkan hartanya itu harus shadaq bil husna, yaitu tasdik dengan la ilaha illallah. Percaya dengan la ilaha illallah. Fil maudhi'in, dalam dua tempat. Nanti disebutkan nanti. Fasanu yassiruhu lil yusra. Maka akan kami siapkan. Fasanu yassiruhu, akan kami siapkan. Lil yusra, ay lil jannah. Yusra di sini adalah jannah. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dan percaya dengan makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah, maka Allah akan siapkan baginya surga. Itu maksudnya. Jadi yusra di sini adalah jannah. Kalau ditanya di ulangan, ma makna yusra fil kalimah fasanu yassiru lil yusra, ai al jannah. Itu gampang. Makanya yang infak pondok Darud dakwah, Orang Islam sudah jelas pasti percaya la ilaha illallah. Habis itu infak pondok sini, ngasih semen, ngasih batako, ngasih beras dan lain-lain sebagainya. Balasannya apa? Allah siapkan baginya surga. Apa dalilnya? Bisa bertanya, ana mau infak nih pondok Darud dakwah. Ada dalilnya enggak ada dapat surga? Ini dalilnya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasani yassiruhu lil yusra. Itu jelaskan. Paham? Ya, ini dalilnya. Oh iya benar. Langsung dia nginfak, ngasih beras 100 kilo. Iya. Ngasih keramik jadi rumah ini. Enak anak ngajarnya nanti. Paham? Ya. Adapun kebalikannya, wa amma man bakhila, dan adapun orang yang bakhil, yang tidak mau memberikan hartanya bihaqqillah, tidak mau menghidupkan hartanya bihaqqillah di jalan Allah, ya bakhil, tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah, dikasih harta tidak mau diinfakkan, dititipin harta pelit, fahim? Wastagna, dan dia merasa cukup an thawabihi, dari pahala Allah Subhanahu wa taala, dia merasa cukup dari pahala. Ana yang penting cukup salat lah. Salat udah cukup kok ana masuk surga. Ada enggak seperti itu? Ada kan? Jadi kenapa dia enggak mau sedekah? Punya harta banyak tapi enggak mau sedekah. Karena dia merasa cukup dengan amal kebaikan yang dia lakukan. Saya cukup sholat, yang penting saya sholat, puasa kan masuk surga. Tidak perlu saya sedekah, padahal dia kaya raya. Nah ini maksudnya istighna, merasa cukup dengan perbuatan yang baik yang dia lakukan. Yang penting saya sholat, yang penting saya puasa. Tuh, tidak mau sodako, padahal hartanya banyak. Beda kalau orang miskin. Kalau orang miskin wajar, karena memang tidak ada harta yang didermakan. Kalau orang kaya kan ada hartanya. Wa kadzdzaba bil husna, ditambah lagi. Fil maudhi'in, maksudnya itu maudhi'in dua tempat. Tempat pertama tadi shadaqa bil husna, tempat kedua kadzdzaba bil husna. tidak percaya dengan la ilaha illallah. Al-husna di sini adalah kalimat la ilaha illallah. Paham ya? Fasanu yassiruhu ay nuhayyi'uhu. Maka akan kami siapkan baginya, bagi orang tersebut, lil usra. Apa usra di sini? Neraka. Jadi orang yang merasa cukup pahalanya, maka akan Allah siapkan tempatnya di neraka. Paham? Ngapain? Yang penting kita sholat wajib lah, enggak perlu sholat sunnah ge. Yang penting wajib-wajib gugur selesai. Ada kan seperti itu? Dia tidak melaksanakan sholat sunat, dia tidak membaca Al-Quran. Baca Al-Quran kan hukumnya sunnah. Dia tidak puasa sunnah. Kenapa? Merasa cukup dengan pahala wajib yang dia miliki. Belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan belum tentu diterima, sah aja belum tentu. Apalagi diterima. Nah, maka siap-siaplah dia di neraka. Itu yang pelit-pelit itu. Ana pernah di Sungai Jawi itu. Ada orang kaya, rumahnya besar, mobilnya tiga mobilnya, kelebihan tiga, paham? Datang orang miskin, Pak Haji minta sedekah, Pak Haji 2 hari belum makan. Begitu dibuka dompet banyak duitnya, merah biru hijau. Nah, lebih banyak merah biru, wah banyak ini. Dikasih yang biru, oke standar lah. Merah kan 100.000. Dikasih yang biru berarti 50.000. Seneng, siapa gak seneng orang miskin dikasih 50.000. Ana aja dikasih seneng. Keluar, pas mau keluar dipanggil. Bu, sini. Tadi saya kasih berapa bu? 50.000. Oh 50.000, maaf bu, saya salah ngasih. Bisa saya minta duitnya? Oh iya. Kirain salah ngasih, mau ngasih 100.000. Ditarik 50.000. Rupanya 50.000 diambil, keluar duit yang hijau 20.000. Maaf bu ya, ini kan cukup untuk makan hari ini 20.000. Kecewa orang miskinnya itu. Walaupun besar 20.000, tapi kan sebelumnya dikasih 50.000. Kan? Kata orang Pontianak, nyesak hati ya kan? Bener? Nah ini bakhil ini. Udah bakhil nyakitin hati orang lagi. Adapun kebalikannya, anda punya guru Al-Habib Ali bin Hasan Baharun. Tahu? Tahu enggak? Hah? Adiknya Ustaz Segap. Nah, kebetulan anak akrab sama beliau. Dulu anak tuh sekretarisnya beliau. Jadi kemana nyatet omongan beliau dicatat. Nah, termasuk kalam-kalam beliau, kitab-kitab beliau juga sering suruh nyatet. Sekretaris. Alhamdulillah. Nah, suatu hari ana sama ana punya sohib namanya Ghazali bin Syihab datang ke rumah beliau minta izin mau nobar. Nonton bareng bola. Ya. Nonton bareng bola di pondok. Ya, final Piala Dunia. Perempuan enggak nyambung ya, final Piala Dunia. Laki-laki itu seperti taruhan nyawa. Nah. Waktu itu apa ya? Spanyolan Belanda apa itu? Spanyolan apa itu lupa. Akhirnya keluarlah beliau. Singkat cerita, datanglah pengemis sambil membawa anak yang sedang menangis. Bib, tolong bib, saya 3 hari belum makan. Minta sedekah. Karena orang Raci itu lebih akrab ke Habib Ali Baharun. Orang Raci lebih akrab ke Habib Ali. Habib Ali buka dompet, gak ada duit. Orek kocek gini gak ada duit. Ya. Gini, duit. Ngomong sama ana, bilughal arabiyah, ya Ali, indakal fulus, ana astain awalan. Ana ma'amil fulus beb. Karena memang ana datangnya bukan mau jajan, mau minta tanda tangan, minta izin, tak bawa duit. Ya Ghazali, indak fulus sama ana astain awalan. Ma'in di beb. Nah, dipanggil istrinya di belakang. Ya, dia ahli, indak fulus amla ana astain awalan. Ma'in di beb. Tidak ada juga. Habis itu ada anu enggak makanan gitu buat dikasih ke orang miskin? Tidak ada juga. Ana mikir, ini kelas Habib Ali Baharun, duit enggak ada, makanan enggak ada. Beras ada, rus, fisye, rus dikasih gini biar mana? Tidak ada juga. Beras pun tidak ada. Ya, padahal Habib Ali Baharun, Habib Ali Baharun. Lah akhirnya Waktu itu Habib Ali itu baru beli HP Sony Ericsson yang slab. Zaman dulu yang bisa ke atas, buka ke atas itu. Itu paling bagusnya HP zaman itu. Belum ada BlackBerry waktu itu. Paham? Harganya mahal, 3 jutaan, 4 jutaan. Harga HP waktu itu sekitar 3-4 jutaan. Sekarang kan puluhan juta, belasan juta. Itu 3-4 juta, baru beli. Akhirnya beliau copot kartunya, ambil dusnya, masukin, dikasih ke pengemis itu. Kata pengemis itu, Habib Alinya bilang, mohon maaf bu, saya gak ada duit, saya gak ada makanan, saya gak ada beras buat dikasih ke ibu. Tapi ini saya punya HP baru beli, ibu jual cukup untuk makan satu minggu. Pengemisnya gak enak, gak usah Beb, gak usah kalau gitu, gak mau, gak usah. Gak ada apa-apa diambil, terjadilah paksa memaksa. Termasuk anak dalam situ di hati, coba kasih ke anak. Dia kan HP Ustaz, berkah kan. Iya, nanti kalau dikasih baju sama Ustazah, mau gak? Mau, jadi baju paling berharga ya kan? Mau? Mau katanya dia. Bisa nanti ambil baju Umi Ente kasih ke mereka. Paham? Istrinya yang di dalam teriak-teriak, Bib, jangan Bib, nanti anak pinjemin uang. Gak usah, kata Bib Ali. Jangan Bib, gak usah. Jadi mau ngasih, pengemis gak mau, istrinya ngelarang. Ribut, kita kepala nule-nule. Siapa? Istrinya ngelarang, pengemisnya gak mau. Akhirnya singkat cerita, karena dipaksa, diambillah dengan penuh sukacita pengemis ini. Pengemis dikasih duit 3 juta, gimana perasaannya? Pulang, istrinya merasa eman. Ya, ya Allah, pengemis dikasih 100 ribu cukup. Ini sampai HP dikasih. Habis itu beliau bilang ke anak, ya Ali, ente mau tahu calon istri penghuni neraka? Ini yang di dalam yang ngelarang anak ini masuk neraka bentar lagi. Digituin. Itu kalau nikah sama ustadz tuh siap-siap seperti itu. Nah, Ali Baharun tuh istrinya sering ngadu sama ustazah. Sebenarnya anak ini istri yang keberapa? Loh, Habib Ali poligami? Enggak, Habib Ali Baharun istrinya satu. Tapi istrinya selalu bilang, anak ini istri yang keberapa? Kenapa? Karena Habib Ali Baharun lebih sering sama kitabnya daripada sama istrinya. Sama, anak juga gitu. Anak sampai sekarang, ya Alhamdulillah, sampai sekarang demi Allah, anak bohong, anak lebih sering tidur di samping kitab daripada samping istri. Jadi kitab, lemari kitab anak tidur di sampingnya. Kasur khusus. Jadi tidur gak tidur, baca-baca buku ketiduran. Jadi bangun subuh sambil megang kitab. Jadi, mungkin satu bulan tidur sama istri 4 hari. 26 hari di samping kitab anak. Gak percaya, tanya istri anak. Itu istri anak ngomel. Aku ini istri kau yang keberapa? Kau anggap aku ini apa? Sumpek udah anak mikir gitu. Masa anak tidur samping kitab anak enggak boleh? Paham? Padahal baru sama kitab, belum anak kawin lagi. Memang anak seneng baca, ini jangan ditiru. Makanya harus pengertian, harusnya bangga punya suami suka baca kitab. Iya, daripada suka baca Facebook, lihat foto yang enggak kena, mending baca kitab. Tapi diomelin terus ya. Tiap malam, tadi malam diomelin, sampai dipaksa tidur. Di kamar anak lagi asik baca buku baru. Dapat buku baru dan baca sampai bantal dikeluarin, tidur di sampingan, mengganggu. Ini dia udah masuk kamar. Habis itu dia udah nyenyak, anak keluar lagi baca kitab lagi. Ketahuan sama dia, bantal sama guling anak dibuang di depan. Udah tidur aja di luar sana, jangan tidur di sini. Nasib benar. Jadi curhat anaknya. Ya, itulah sekilas kehidupan kecil rumah tangga saya. Jangan dilakukan adegan berbahaya. Paham? Tapi anak sayang dengan istri anak. Itu ya. Lil usra neraka. Itu yang bakhil itu. Jangan cari istri itu, cari suami itu yang sering sedako. Yang sering sedako. Wama yughni anhu maluhu idza taradda. Wama, ma di sini bermakna nafiah. Ma di sini bermakna nafiah. Yughni, berguna anhu baginya maluhu, apa yang berguna? Hartanya. Afwan. Ya man hadza ria aja dah. Anak kan tadi makan makruna mie, kasih anu, belum minum. Dan minta air. Tolong. Air putih saja, enggak usah yang mahal-mahal. Lumayan keselak juga akhir. Biasanya perempuan ini paling peka loh. Tumben ini lagi akhir bulan dah. Kalau anak ngajar di Darun Naim, tahu Darun Naim? Di Ampera itu lengkap. Kopinya 3 rangkap. Kopi susu, cappuccino, mochaccino, air danau. Kuenya paling lengkap, bener gak bohong. Ada keripik lice, ada citos, ada potato, terus apam bulu pinang. Apalagi, padahal anak ngajarnya cuma setengah jam. Jadi lebih banyak makan daripada ngajar. Gitu. Kadang gak tegele-gele kan. Jadi cuma minum, makan satu keripik selesai. Dibungkusin sama mereka. Itu luar biasa. Wah, Habib banding-bandingin nih. Enggak, cuma cerita saja. Enggak banding-bandingin. Jadi, biasanya gitu. Kalau laki-laki kebalikannya. Laki-laki, jangankan kue. Air pun enggak dikasih. Tuh. Padahal laki-laki ini paling berat. Ngajar tauhid, ngajar balaho, ngajar apa lagi? Tauhid, balaho, ulumul Quran, mustalah hadis, ngajar soroh, berat-berat semua. Boro-boro kue, air pun gak ada. Akhirnya pulang ngajar kering leher. Itu ya. Kalau perempuan seneng anak ngajarnya. Ada air. Paling tinggi perempuan di sini, tafsir aja. Ini paling tinggi. Haus minum air. Itu saja. Wa ma yughni anhu malhu, dan tidaklah berguna baginya itu. Apa yang berguna? Hartanya idza tarabda, apabila dia terjerumus finar, ke dalam neraka. Idza taradda, apabila terjerumus finar, dalam neraka. Apa berguna orang kau udah masuk neraka hartanya? Enggak. Iya. Anda mau nyogok malaikat Malik ah. Ada anak baca di berita, ada orang wasiat kalau anak mati tolong masukkan duit 2 miliar ke peti mati anak. Untuk apa? Untuk nyogok malaikat Munkar Nakir agar anak enggak disiksa di kuburannya. Benar. Bisa seperti itu. Bisa, masa malaikat disogok ya. Yang ada ente ditempeleng lagi. Malaikat disogok. Tapi ada beberapa ahli kubur yang bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir dengan unik. Contohnya Imam Sibawaih. Imam Sibawaih itu ketika ditanya, ini karena ada anak kecil ya, anak kasih cerita. Imam Sibawaih itu ketika ditanya sama malaikat Munkar Nakir, apa pertanyaan di kubur? Man rabbuka ya? Man nabiyuka? Ma kitabuka? Ya kan? Itu pertanyaan. Pas ditanya, ya Sibawaih, man rabbuka? Ditanya balik sama Imam Sibawaih. Malaikat Munkar Nakir, man di sini man apa? Mubtada apa khobar? Kok ente baca rabbuka? Kok enggak robaka? Kok enggak robika? Robun di situ jadi apa? Ditanya i'rob sama Imam Sibawaih. Ditanya nahu. Bingung malaikat Munkar Nakir enggak pernah belajar nahu. Balik kepada Allah. Ya Allah, saya nanya Imam Sibawaih, saya yang dibalik tanya. Jadi enggak jadi tanya Imam Sibawaih. Sama juga seperti Abu Nawas. Abu Nawas itu ketika meninggal ceritanya wasiat, tolong pakaikan anak kain kafan bekas. Atau kain kafan yang sudah lama enggak laku-laku, yang udah lusuh, yang sudah jelek. Jangan pakaikan anak kain kafan yang baru. Kenapa? Pokoknya ente kafannya aja dengan kafan jelek udah. Meninggal beliau dikafani dengan kafan yang jelek sesuai wasiatnya. Ya, orang-orang enggak tahu alasannya apa. Ketika dikuburkan, dikubur dengan menggunakan kafan yang jelek. Pas ditanya sama malaikat Munkar Nakir, ditanya, "Ya fulan, man rabbuka?" Dijawab sama Abu Nawas, malaikat, ente enggak tahu ana ini penghuni lama kubur ini, ngapain ente jawab lagi, tanya lagi katanya gitu. Ana ini penghuni lama kubur. Loh, ente penghuni lama kubur tuh? Ya iyalah, ini buktinya kain kafan ana udah lama. Maka yang enggak usah ente tanya ana. Akhirnya kata malaikat Munkar Nakir, "Oh iya, ini penghuni lama kubur, salah alamat." Balik lagi. Ini terjadi hanya terjadi pada orang soleh. Sama seperti sahabat Umar bin Khattab juga gitu. Malaikat Munkar Nakir ditempeleng sama sahabat Umar bin Khattab karena pakai wajah seram. Kurang ajar ini, nanya anak pakai wajah seperti itu. Balik dulu, ganti baju sana, tempeleng. Paham? Inna alaina lal huda. Sesungguhnya hanya bagi kamilah lal huda memberikan petunjuk itu. Sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk. Lal huda memberikan petunjuk. Litubayyina, untuk menjelaskan. Litabyini, ya-nya dua ya, enggak kelihatan. Litabyini, untuk menjelaskan tariqil huda, jalan kebenaran, min tariqid dolal, dari jalan kesesatan. Itu. Yang memberi petunjuk adalah Allah. Kita ini hanya tugasnya berdakwah. Innaka lan tahdi ma ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Faham? Kita ini tugasnya berdakwah. Ente udah nasihati, kamu punya kawan, kamu punya teman, kok enggak sadar-sadar, enggak tobat-tobat, enggak insaf-insaf. Kita tugas kita wa ma alaina illal balaghul mubin. Faham? Adapun yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Oh, disinggung dikasih. Ya, ana cuma minta air putih. Aduh, masya Allah. Barakallahu fiik. Syukran. Itu ya. Liyam tasila amrona, untuk mengerjakan amrona, perintah kami. Bisulukil awal, dengan melakukan yang pertama. Apa yang pertama? Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Itu yang pertama. Wa nahaina an irtikabi tsani, dan kami cegah, kami larang an, dari irtikab melakukan astani yang kedua. Apa yang kedua? Wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Ini Allah larang. Jangan pelit-pelit lah jadi orang. Iya. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat tersebut, wal ula dan dunia, ula dunia, karena kehidupan pertama sebelum akhirat, wal ula dan dunia, ay ad dunia. Jadi dunia dan akhirat milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lana, dan sesungguhnya hanya milik kamilah akhirat, wal ula dan dunia, ay ad dunia. Faman talabahuma, maka barang siapa yang mencari, meminta keduanya, dunia dan akhirat tersebut, barang siapa yang mencari dunia dan akhirat tersebut, min ghairina, selain kami, selain Allah, mencari dunia akhirat selain Allah Subhanahu wa taala, faqad akhta, maka dia sungguh telah salah. Barang siapa yang mencari, faman talabahuma, maka barang siapa yang mencari dunia dan akhirat min ghaina, selain jalan kami, selain Allah Subhanahu wa taala, faqad akhta, maka sungguh dia sudah salah. Ada orang mau kaya raya datang ke kubur, mbah minta togel. Boleh? Enggak boleh. Salah. Yang ngasih kaya adalah Allah Subhanahu wa taala. Minta ke dukun. Paham? Minta jodoh, datang ke dukun. Mbah, saya jatuh cinta sama ini. Siapa namanya? Siti Mikrofarm, mbah. Saya, lalu kamu mau ngapa, mbah? Mau saya santet.